Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RIS sudah tidak mengudara, gantinya Radio apa tadi, RBK, dan juga TV RBK, dan pendengar Radio 1 Lombok, pendengar Radio Suara Qalbu Jayapura, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa. Pendengar Radio Insani Purbalingga juga ya. Kita akan lanjutkan bahasan tentang neraka. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan luas dan dalamnya neraka, besarnya kapasitas neraka, sekarang kita masuki dua poin tentang neraka, yaitu tingkatan-tingkatan neraka. Neraka itu bertingkat-tingkat, menggambarkan tingkatan azab dan panasnya api neraka. Bukan hanya satu tingkatan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada darak atau tingkatan terendah, yang paling rendah di dalam neraka. Yang paling rendah, paling bawah, itu paling dahsyat siksanya. Disebut darak, darak tingkatan. Tapi wal arabu tutliqud darq ala kulli ma tasafala. Orang Arab, bahasa Arab, mengatakan kata-kata darq atau darokat kepada sesuatu yang tingkatannya menurun ke bawah, dimulai dari atas turun ke bawah. Itu disebut darq, tingkatan yang urutannya dari atas ke bawah. Dan mengatakan daraj atau darajat terhadap sesuatu yang tingkatannya naik ke atas, berasal dari bawah ke atas, itu darajat. Kalau dari atas ke bawah, darokat. Maka dikatakan lil jannati darajat walinnar darokat. Untuk surga disebut tingkatannya itu dengan darajat, karena surga dimulai dari bawah terus meningkat ke atas. Makin atas makin bagus, makin enak, makin hebat nikmat dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para penghuninya. Dan neraka disebut darokat, tingkatannya dari mulai atas dulu terus ke bawah, makin hebat, makin dahsyat siksanya, makin panas apinya. Dan orang-orang munafik memperoleh azab terdahsyat karena mereka menempati tempat yang paling rendah di dalam neraka. Karena orang-orang munafik, orang yang paling jahat, paling berbahaya dibanding orang kafir. Kalau orang kafir musuh, terang-terangan memusuhi. Pas bertemu kita bisa waspada, bisa hati-hati. Ini musuh akan mencelakai kita. Sedangkan orang munafik, hatinya kafir. Sama dengan orang kafir, cuma pura-pura Islam. Dan bisa mengkhianati kita di saat-saat yang sangat kritis, sangat berbahaya gitu, bisa menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, musuh dalam selimut tanpa kita sadari. Ini berbahaya ya. Kalau orang kafir yang terang-terangan bisa menyatukan seluruh kaum muslimin. Ada musuh banyak tuh. Ayo kita bersatu. Kemudian singkirkan dulu perbedaan. Musuh yang nyata bisa menyatukan kaum muslimin. Tapi orang munafik, musuh dalam selimut, bisa merusak persatuan dan kesatuan, bisa merusak ukhuwah. Coba lihat waktu perang Uhud. Perang Uhud itu perang kedua dalam Islam. Ya, Nabi SAW sudah mengumpulkan 1000 orang kaum muslimin. 300 diantaranya orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, bawa 300 orang. Musyawarah, orang munafik ingin di dalam, bertahan di dalam kota Madinah, jangan keluar. Tapi para pemuda kaum muslimin ingin menyongsong musuh keluar. Jangan di dalam kota Madinah, terlalu beresiko. Bertahan dengan pertahanan yang nanti bisa melibatkan anak-anak, para wanita, orang tua gitu. Lingkungan juga bisa rusak. Para pemuda ingin menyambut musuh keluar. Akhirnya Nabi SAW memutuskan keluar. Berangkat 1000 orang. Di tengah jalan si orang munafik mundur, saya mah gak mau ikut perang. Kenapa? Sebab pendapat saya gak diterima. Pendapat yang lain diterima. Pendapat saya ingin bertahan di kota Madinah. Malah ini keluar gak mau perang. Saya mah pulang lagi. Coba bayangkan. Tadinya 1000 orang sudah membawa semangat yang membara menghadapi musuh. Sementara jumlah musuh 3000 orang. 3 kali lipat. Di tengah jalan si munafik mundur 300 orang kembali. Jadi tersisa berapa? 700 orang menghadapi 3000 orang. Berapa kali lipat itu? Lebih dari 4 kali lipat ya. 4,5 kali lipat hampir. Itulah yang mengurangi kekuatan kaum muslimin. Pada saat-saat yang kritis mereka mundur. Itu si munafik. Lebih berbahaya. Jadi kafirnya sama dengan orang kafir. Cuma dia pura-pura. Untuk melakukan tindakan yang merugikan kaum muslimin di saat yang tepat. Ya. Makanya azabnya juga paling dahsyat. Allah berfirman, innal munafiqina fi bidarkil asfali minan nar. Ya, orang munafik akan berada di tempat yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah dari neraka. Jadi untuk surga tingkatannya disebut darajat, untuk neraka tingkatnya disebut darokat. Darokat urutan dari atas ke bawah, derajat dari bawah ke atas. Kadang-kadang dalam beberapa ayat tingkatan neraka juga disebut darajat. Seperti dalam surah Al-An'am tentang ahli surga ayat 132, Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu, dan bagi masing-masing penghuni neraka ada derajat. Mimma amilu, karena apa-apa yang telah mereka amalkan. Di sini juga disebut derajat. Juga dalam Al-Quran surah Ali Imran 162-163, afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhati minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'inda rabbihim. Kata Allah, apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang-orang yang membuat Allah murka? Orang yang membuat Allah murka itu tempatnya di neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun inda rabbindallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Sesuai dengan kadar kedurhakaannya, sesuai dengan kadar kejahatannya, sesuai dengan kadar keburukannya. Makin buruk, makin hebat siksanya. Makin jahat, makin dahsyat azabnya. Ya. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, darajatul jannati tadhhabu uluwa wa darajatun nar tadhhabu sufla. Derajat atau tingkatan di dalam surga itu mengarahnya ke atas. Makin atas makin baik. Sedangkan tingkatan neraka maka mengarahnya ke bawah. Makin bawah makin hebat siksanya. Ya. Ada sebagian ulama salaf yang sudah menerangkan nama-nama dari tingkatan di neraka beserta calon penghuninya. Tingkatan pertama yang paling atas. Yang paling atas itu yang paling ringan atau yang paling berat? Paling ringan, paling enteng. Paling atas, kata para ulama as-salafus soleh, diperuntukkan bagi usatul mu'minin, usatul muwahidin. Diperuntukkan bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ada orang muslim, dia Islam, suka sholat, tapi suka melakukan dosa besar, banyak, dan itu yang terbanyak. Ya, sholat suka, saum Ramadan suka, mabok suka, judi suka, zina suka, nyolong suka, serba suka. Dosa besar, ya, itu menunjukkan sholatnya pasti asal-asalan tuh. Saumnya juga pasti asal-asalan tuh. Makanya sholatnya, saumnya tidak mencegah orang itu dari kemungkaran. Padahal sholat yang benar yang diterima mah tanha anil fahsyai wal munkar. Akan bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi tingkatan pertama neraka yang paling atas, berarti paling ringan, itu diperuntukkan bagi usatul muwahhidin. Para ahli tauhid yang berdosa besar. Tauhidnya benar, tapi dia terjerumus dalam banyak dosa besar. Tingkatan kedua bagi orang-orang Yahudi. Tingkatan ketiga bagi orang-orang Nasrani. Tiga ke bawah berarti lebih dahsyat siksanya, ya. Tingkatan keempat bagi Sobi'un. Sobi'un itu para penyembah bintang, planet, matahari. Kayak begitu termasuk agama Shinto. Shinto itu penyembah apa? Penyembah matahari. Itu bangsa mana tuh? Jepang. Sekarang sudah dianggap budaya, bukan lagi agama, tapi budaya yang diambil dari agama zaman baheula, ya. Tingkatan kelimanya untuk Majusi. Tingkatan keenam itu untuk musyrikin, para penyembah berhala. Termasuk Hindu, Buddha yang seperti itu. Dan tingkatan terakhir yang ketujuh untuk orang-orang munafik. Pembagian tersebut murni ijtihadi, tidak didasarkan kepada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini hanya ijtihad sebagian ulama, ya. Lalu mereka memberi nama kepada tujuh tingkatan neraka tersebut. Adapun yang paling atas tadi paling apa? Paling ringan siksanya. Bukan ringan, dahsyat hebat, tapi dibanding yang lain paling ringan. Yang pertama adalah disebut dengan sebutan neraka jahannam. Yang kedua neraka ladha. Kalla innaha ladha nazza'atun lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Dalam surah Al-Muddathir. Nah, yang kedua ladha. Ketiga hutamah. Wa ma adraka ma hutamah? Narullahi allati tattali'u 'alal afidah. Dalam surah Al-Humazah, ya. Yang keempat neraka sa'ir. Kelima neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wala tadhar lawahatul bashar alaiha 19. Keenamnya neraka jahim, dan yang ketujuh neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, ya. Nah, ini juga tidak didasarkan kepada dalil, hanya murni ijtihadi, ijtihad para ulama. Tapi intinya seluruh nama-nama tadi memang nama-nama bagi neraka, yang setiap namanya menggambarkan, menerangkan satu kondisi di dalam neraka. Sama umpamanya seperti kiamat. Kiamat kan punya banyak nama, ya. Hari At-Taghabun. Apa arti Taghabun? Ada surat. Surat ke-64 dari Al-Quran, surah At-Taghabun. Taghabun itu artinya ditampakkan seluruh kesalahan manusia, ya. Yauma yajma'ukum, yauma yajma'um li yaumit Taghabun. Itu Taghabun itu hari ditampakkannya seluruh kesalahan. Karena di hari kiamat, ya, ditampakkan seluruh kesalahan manusia. Yaumat tubla as-sarair. Pada hari itu ditampakkan seluruh yang tersembunyi, termasuk kesalahan-kesalahan manusia. Kiamat juga disebut dengan sebutan al-qari'ah. Kiamat juga disebut dengan sebutan hari al-azifah, yaumul azifah. Kiamat juga disebut, ini sudah kita terangkan. Dan satu nama bagi kiamat menggambarkan satu jenis keadaan. Seluruh keadaan-keadaan itu digabung semuanya menjadi nama bagi hari kiamat. Neraka juga begitu. Ya, intinya neraka punya banyak nama. Sebagian ulama menyatakan setiap nama mencerminkan tingkatan di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Selain neraka bertingkat-tingkat, yang membedakan tingkat 1, 2, 3 sampai 7 itu dipisah oleh pintu. Jadi yang paling bawah dulu diisi itu. Setelah diisi paling bawah, udah penuh, ditutup dengan pintu. Pintunya gak bisa dibuka. Terus tingkatan di atasnya tuh, diisi lagi sampai penuh, ditutup lagi dengan pintu. Terus begitu. Jadi di neraka ada pintu-pintu. Kok kita tahu dari mana? Allah yang menerangkan dalam Al-Quran. Kalau orang yang sinis kepada dakwah, yang sentimen kepada para ustadz, tuh lihat. Ustaz sudah ngomong surga neraka, emangnya sudah ke sana gitu. Kan gitu ya. Kayak yang sudah pernah lihat ke sana, sotoy. Bukan sotoy, kita tidak tahu tapi menyampaikan apa yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an tentang surga dan neraka. Bukan berarti pernah ke sana, belum, ya. Dan Allah menerangkan neraka ada pintunya dan wajib kita percaya. Mengolok-olok keterangan tentang hal ini, mengolok-olok Al-Qur'an. Mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah loh. Tentang bahwa neraka ada pintunya diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Qur'an surah Al-Hijr 43-44 Allah berfirman, "Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain." Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Kata Allah, sesungguhnya jahannam itu tempat mereka semuanya, tempat orang-orang durhaka semuanya. Jahannam itu memiliki 7 pintu dan setiap pintu ada bagian yang sudah ditentukan dari kalangan para penghuninya. Allah menjelaskan jahannam punya 7 pintu. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ayat qad kutiba likulli babin minha juz'un min atba'i iblis. Yadkhulunahu la mahida lahum anhum ajaran Allahu minha wa kullun yadkhulu min babin bihasbi amalihi wa yastaqirru fi darkin bihasbi amalihi. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud ayat ini Allah telah menetapkan setiap pintu diisi oleh sekelompok pengikut iblis di kalangan manusia ataupun jin. Kemudian mereka memasukinya dan tidak ada jalan keluar dari sana. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Semuanya masuk dari satu pintu sesuai dengan jenis amalnya. Dan menetap di tingkatan dari neraka itu sesuai dengan kadar amalnya. Suatu saat Ali bin Abi Thalib berkhutbah ketika beliau menjadi khalifah. Kata beliau, inna abwaba jahannam hakadha. Qala Abu Harun, atabaqan ba'duha fauqa ba'd. Kata Ali ketika khutbah, sesungguhnya pintu-pintu jahannam ini seperti ini nih. Kata Abu Harun yang menceritakan kisah ini, itu bertingkat-tingkat satu neraka di atas neraka yang lainnya. Dan di setiap pemisahan antar neraka ada pintu. Di neraka yang paling bawah dulu, sampai semua penghuni neraka paling bawah, orang-orang munafik masuk, gak ada lagi yang terlewat, ditutup pintu itu. Ditutupnya pintu memberi tambahan kadar siksanya ya. Lebih panas, otomatis, ngelekap kata orang Sunda. Ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu apa arti ngelekap? Ngelekap itu panasnya itu terus muter di dalam. Gak ada hawa keluar. Dalam bahasa Sunda disebut apa tadi? Ngelekap. Nah, setelah ditutup baru tingkatan yang di atasnya. Masukin para ahli neraka. Setelah semuanya masuk gak ada yang kelewat, ditutup. Begitu dan begitu terus ya. Dan itu sesuai dengan amalnya. Kata Ali, sesungguhnya pintu jahannam ini bertingkat-tingkat, sebagian di atas sebagian yang lainnya. Lalu beliau berkata, abwaabu jahannam sab'atun ba'duha fauqa ba'd fayamtali'ul awwal thumma thani thumma thalith hatta tamtali'a kulluha. Sesungguhnya pintu-pintu jahannam itu ada 7 bertingkat-tingkat ke atas dari bawah, dimulai dari pintu yang paling bawah, kemudian diisi dulu tingkatan yang paling bawah sampai penuh, lalu ditutup, diisi tingkatan yang berikutnya sampai penuh, lalu ditutup terus sampai ketujuh, sampai seluruhnya penuh. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam juz yang keempat ketika menerangkan ayat ini. Ketika orang-orang kafir datang, digiring ke dalam neraka, digiring tuh oleh para malaikat yang Allah tugaskan, setelah sampai di depan pintu neraka, pintu itu pun dibuka. Lalu ada dialog terlebih dahulu antara malaikat penjaga neraka dengan orang-orang kafir. Kamu ini kok sampai begini, apa dahulu waktu di dunia gak ada yang memberi peringatan? Gak ada para rasul yang diutus? Kalau gak sejaman dengan para rasul, kan ada para ulamanya, ada para ustadznya, ada para da'inya yang mendakwahi kamu, memberi peringatan akan hari akhirat ini. Dijawab, iya dulu waktu kami hidup di dunia juga ada, tapi kami dustakan. Kami tentang itu dakwah, kami olok-olok, kami tuduh sesat. Di dalam surah Al-Mulk kan dikatakan seperti itu ya. Terus kata malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada kepada kamu pemberi peringatan yang datang ketika di dunia? Bala walakin kadzabna. Ya, ada datang kami dustakan. Terus kami bilang in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu mah benar-benar sesat yang nyata, golongan sesat. Orang yang mendakwahi dituduh sesat oleh orang yang didakwahinya. Kan gitu zaman sekarang ya, awas eta mah golongan aneh, sesat gitunya. Menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, ngajak ibadah, ngajak ke masjid, ngajak kebaikan, dituduh apa? Sesat. Memang oleh Al-Quran sudah dijelaskan, in antum illa fi dhalalin kabir. Alam ya'tikum nadhir bala walakin kadzdzabna wa qulna lahum ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ya, dulu waktu kami hidup di dunia ada pemberi peringatan. Kalau yang sezaman dengan Rasul, itu Rasul. Rasul dituduh sesat apa tidak? Oleh yang menentangnya, iya dituduh sesat, dituduh tukang sihir, dituduh tukang pembuat syair, dituduh gila kan gitu ya. Kalau ustadz-ustadz zaman sekarang gak sampai dituduh gila, gak sampai dituduh tukang sihir, tukang syair, hanya dituduh sesat ada ya. Eta mah awas aliran sesat. Yang menyampaikan Al-Quran hadis disebut aliran sesat. Lalu yang benarnya yang menyampaikan apa tuh? Yang menyampaikan paririmbon, mujarobat, eta meureun bener namanya. Tibalik gitu tah. Anu benar disalahkan, anu salah dibenarkan. Dan ini Al-Quran menjelaskan, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali dalam kesesatan yang besar, yang nyata. Tuh begitu. Ya. Nah, Al-Quran menerangkan dalam surah Az-Zumar 7:1. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Kata Allah, digiringlah orang-orang kafir menuju jahanam secara berkelompok-kelompok. Digiring. Kabayang kayak Mang Uhe ngagiring meri merenya. Mana Mang Uhe? Digiring gitu. Digiringlah orang-orang kafir menuju jahanam dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai datang ke depan pintu neraka. Futihat abwabuha, dibuka pintu tersebut, pintu neraka dibuka. Kabayang ngahayab nanya. Ngahayab juga susah cari terjemahannya tuh. Kalau kita umpamanya mau lebaran bikin kue pakai apa? Oven. Oven. Pas sudah matang, ovennya dibuka, apa yang terjadi? Ngeheab tuh hawa panas. Nah, bertiup hawa panas dari dalam oven ke dalam ke wajah kita. Atau ibu-ibu yang menanak nasi dina langseng plus asepan. Atau bukan langseng atau asepan, seeng plus asepan. Ya. Atau langseng. Pas mau mateng ngecek, dibuka turubna, tutupnya. Apa yang terjadi? Asapnya mengheab, mengheabelah. Ya. Panas apa tidak? Panas. Tapi para gadis zaman baheula mahnya sok sengaja. Dibuka tutup asepan teh, terus si apa si wajahnya itu sengaja diheabkeun kana uap gitu, katanya bagus, jelas mah panas. Gak tahu benar bagusnya mungkin ya, silakan kalau mau coba, asal jangan ada yang netes lagi bersin haci di sana gitu ya, celeng kana sangu. Ada yang begitu ibu-ibu sekarang? Ada yang aku. Jadi begitu dibuka pintunya, berkatalah para malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir, alam ya'tikum rusulum minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha. Apakah dahulu enggak ada para rasul, para utusan dari kalangan kalian? Utusan ini sama-sama manusia dari kalangan kalian. Kalau dulu para rasul, setelah para rasul wafat, ada enggak penggantinya? Ada, bukan menggantikan kedudukannya sebagai rasul, tapi menyampaikan ayat dakwah. Para ulama, para da'inya, para mubaliknya, para ustadznya menyampaikan kepada kalian. Wa yatsluna 'alaikum ayati rabbikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kalian tentang hari kiamat ini. Dulu enggak ada, ada enggak? Dijawab bala, ya ada. Tapi kami dustakan. Kami tentang, kami olok-olok di lelewenya. Di apa namanya? Disikapi secara sentimen. Nah, dulu begitu. Apa yang terjadi? Haqqat kalimatul azab alal kafirin. Telah terbukti kalimat azab bagi orang-orang kafir. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi setelah dialog? Di dalam Az-Zumar ayat 72-nya dikatakan, "Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin." Sekarang masuk kalian melalui pintu-pintu jahannam. Kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi yang takabur. Orang-orang yang menentang dakwah itu orang-orang yang takabur. Karena takabur itu maknanya menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Disampaikan ayat ditolak, disampaikan hadis ditolak, disampaikan kebenaran sentimen, ngalelewe, nyinyir kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu takabur. Merasa diri besar, lebih besar daripada kebenaran yang sampai kepada mereka. Makanya kebenaran itu ditolak. Nah, itu nanti di sini sekarang jumawa. Punya kekuasaan, punya uang, punya pengikut, punya ini, punya itu. Tapi ada juga yang uang enggak punya, kekuasaan enggak punya apa-apa, tapi takabur ada? ada ya miskin, sengsara di dunia, yang menentang kebenaran, aduh itu mah sengsara di dunia, celaka di akhirat, rugi dunia, rugi akhirat. Agak mending orangnya kaya, berkuasa, berpangkat, punya banyak pengikut pendukung, di akhirat ke neraka, dia pernah senang di dunia, lumayannya. Lumayan bukan berarti bagus. Ini mah di dunia sengsara, gak punya sesuatu yang membuat dia senang selama di dunia. Ibadah juga enggak, kepada orang yang ibadah sentimen, kepada orang yang dakwah benci, gitu ya sampai akhir hayat. Ada yang kayak begitu? Ada enggak orang yang miskin, sombong, tidak ibadah, benci kepada ahli ibadah, benci kepada dakwah, ada yang begitu? Ada banyak. Sengsara di dunia, celaka di akhirat. Sengsara di dunia, celaka di akhirat. Ada yang seperti itu, ya. Kata malaikat, "Udkhulu abwaaba jahannam." Masuklah kamu semua ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur, ya. Lalu setelah itu ditutup, setelah semuanya masuk ke dalam neraka, pintunya ditutup. Allah menjelaskan dalam surah Al-Balad ayat terakhir, ayat 19 dan 20. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sodah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, enggak percaya kepada ayat-ayat Allah. Orang yang berbicara surga neraka berdasarkan Quran itu disebut itu meramal masa depan. Al-Quran disebut ramalan. Bekas sebelumnya teh, ya. Tentang surga, tentang neraka itu bukan ramalan. Itu keterangan dari Allah yang menciptakan surga dan neraka yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Walladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, ingkar kepada ayat-ayat kami. Hum ashabul mash'amah. Mereka itu golongan orang-orang yang celaka. Alaihim narum mu'sodah. Bagi mereka ada neraka yang mu'sodah. Apa arti mu'sodah? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mu'sodah mughlaqatul abwab. Mu'sodah itu neraka yang pintunya ditutup dan dikunci. Berkata Mujahid, usidul bab bilughati Quraisy ay aghlaqahu. Kalau kata orang Arab bangsa Quraisy, pintu itu di usid, usid te mu'sodah. Pintu itu mu'sodah, artinya pintu itu ditutup lalu dikunci. Allah juga berfirman tuh di dalam surah Al-Humazah. Ayat 1 sampai ayat terakhir, ayat yang ke-9. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah teh artinya suka mengumpat, lumazah teh suka mencela, menghina orang, menggibahi orang, gitu ya. Celaka tuh. Dan ini karakter orang-orang yang jauh dari bimbingan Quran Sunnah. Tahu gibah itu enggak boleh. Tapi menyenangkan. Tahu mengumpat, tahu menghina itu terlarang. Tapi ada kepuasan tersendiri. Setiap yang Allah larang itu punya daya tarik untuk melakukannya. Ingin aja melakukan. Dan setelah dilakukan, menyenangkan. Makanya ketagihan. Diancam oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka setiap orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Alladzi jama'a mala wa addadah, yaitu orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Dikumpulkan, dihitung, dibeberes. Gak berapa lama kemudian tuh uang teh tadi resep, ngagundukannya diambil lagi, dihitung lagi. Ya, itu begitu. Menghitung uang itu menyenangkan bagi sahibud dunya. Bagi orang yang hidupnya hanya berorientasi dunia, hanya menginginkan kehidupan dunia yang menyenangkan, gak mikir akhirat. Mengumpulkan uang dan menghitungnya, membereskannya, itu menyenangkan itu. Nah, ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat hidup dia abadi. Seolah-olah hidup di dunia ini mau selama-lamanya. Makanya hartanya dikumpulkan sebanyak mungkin. Itu disangkanya hidup itu mau selama-lamanya. Ternyata besok lusa, minggu depan, tahun depan mati. Hartanya bertumpuk. Hartanya dibawa gak ke kuburan? Enggak, walaupun umpama nanti kalau saya mati, semua harta saya masuk peti, masuk kuburan. Nanti di alam kubur harta itu ada apa tidak? Tidak ada. Harta itu akan menjadi orang milik orang lain. Milik siapa? Ahli waris. Hartanya, kepemilikannya berpindah ke ahli waris. Tapi tanggung jawab dari harta itu tetap harus dibawa ke alam kubur, dibawa ke alam akhirat. Dinikmatinya oleh orang lain, tapi kita yang ditanya, dimintai pertanggungjawabannya, rugi apa tidak? Rugi. Kalau di negara-negara Eropa, orang-orang di sana itu tidak mikir untuk 7 turunan, enggak. Mikir itu untuk diri sendiri. Jadi mereka itu umpamanya setiap bulan menyisihkan tabungan umpamanya tergantung gaji, ada yang 50 euro, ada yang 100 euro. 100 euro sekarang itu sekitar 1.600.000 gitu ya. 1 euronya 16.000. 100 euro disimpan, 1.600.000. Nanti akhir tahun berarti 1.200 euro ya. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa juta? 160 juta gitu ya. Itu dipakai piknik akhir tahun keluar negeri. Lumayan, kadang-kadang ke Indonesia. Tapi karena uangnya terbatas tidak ikut rombongan, sendirian saja. Jalan-jalan di kotanya, bari di lancingan pondok gitu. Teteh turis anu kere. Tapi lamun turisnya punya banyak uang, pasti rombongan pakai bus, dikawal polisi seperti itu. Itu terus-terus kere. Yang jalan ke kaki, ngagandong non, rangsol, badak, karena kereta gitu. Kadang pakai bus, itu yang kere-kere. Mereka gak mikir anak, gak mikir cucu. Karena apa? Karena anaknya, kalau mereka punya anak, itu umur 16 tahun sudah harus misah dan diberi tunjangan oleh negara. Mandiri. Ditunjang oleh negara. Orang tuanya gak harus mikir membiayai anak, membiayai cucu, dan seterusnya. Makanya di sana itu gak pernah terlihat nenek-nenek, kakek-kakek jalan-jalan menuntun cucu. Gak ada di sana, ya. Udah misah, seolah-olah gak ada lagi ikatan antara orang tua dan anak. Hatinya, perasaannya gerusang. Kebahagiaan yang kita rasakan sekarang salah satunya bila ngumpul sama siapa? Anak cucu ngumpul. Makanya anaknya banyak, 10 gitu tanya. Pas lebaran, resep luar biasa. Makanya mobil harus yang gede, truk gitu. Untuk jalan-jalan. Jarang di sini sedan. Sedan hanya untuk berdua, bertiga, maksimal berempat. Kalau sudah ada anak banyak, harus mobil keluarga. Di sana mas jarang mobil keluarga, ya. Pertama jarang yang nikah, jarang yang punya anak, karena punya anak itu menyakitkan, anaknya durhaka nantinya, ya. Nah, banyak yang sudah tua itu sendiri nungtun anjing, ya. Sampai matinya enggak ketahuan, tiba-tiba berhari-hari enggak keluar, kecium aja bau bangke, baru panggil polisi, didobrak sudah mati, enggak ada yang mengetahui. Nah, di Indonesia tidak demikian. Makanya di Indonesia mikirnya ngumpul harta itu untuk 7 turunan. Ini untuk anak pertama, rumah ini untuk yang kedua, terus nanti cucu. Padahal cucu mah pas diurus ke orang tua nanya, ke anak orang. Tapi dah gitu orang Indonesia mah. Jadi harta ditumpuk-tumpuk, yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya bisa membuat dia abadi, ya. Kalla, tidak begitu kata Allah. Jangan begitu, layum badanna fil hutamah. Orang yang kayak gitu nanti kami akan masukkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka wal hutamah. Apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u al-afidah, yang menembus, membakar sampai ke hati. Nanti kita akan terangkan ketika menjelaskan jenis-jenis azab di neraka. Seluruh tubuh kita, bagian luar, bagian dalam, seluruhnya tidak ada yang kelewat, terbakar oleh api neraka. Bukan tubuh kita, amit-amitnya. Waliyadzubillah, tubuh ahli neraka. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke sana. La tubqi wa la tadhar. Neraka sakar itu la tubqi, tidak menyisakan. Wa la tadhar, dan tidak membiarkan. Tidak menyisakan itu artinya seluruh bagian tubuh manusia, termasuk bagian dalam, tulangnya, sumsumnya itu terbakar. Allati tatulul afidah, sampai menembus ke hati, jantung juga terbakar. Innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya di atas neraka mereka itu mu'sadah. Mu'sadah itu apa? Ada penutup, ditutup rapat untuk memberi efek lebih panas. Kalau ditutup kan berarti apa tadi hawanya? Ngelekep, lebih panas daripada sebelumnya. So, mana yang lebih panas, lebih duluan mateng, masak? Ditutup apa dibuka? Ditutup, lebih cepat matang. Nasi kalau ditutup lebih cepat matang. Air kalau ditutup lebih cepat menggolak. Menggolak naon bahasa Indonesia? Menggolak, mendidih, mendidih. Karena panasnya ngelekep ke bawah, ke dalam, ya. Tidak keluar. Nah, oleh karena itulah maka segala sesuatu yang tertutup itu lebih panas bila ada unsur panas di dalamnya. Inilah pintu-pintu neraka. Ada 7, ya. Sekarang kadang-kadang pintu neraka ini dibuka di saat manusia masih hidup di dunia sebelum terjadinya kiamat. Kapan dibukanya pintu neraka? Sekarang dibuka. Tapi pas Ramadan ditutup. Sebaliknya pintu surga semuanya dibuka di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka seluruh pintu surga dan ditutup seluruh pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang jahat. Hadis tersebut diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dalam hadis lain diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa marabatul jin wa ughliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Bila datang awal malam Ramadan. Pas malam pertama Ramadan, maghrib, malam itu taraweh, saumnya belum, saumnya mulai besok. Malam itu sudah satu Ramadan, maka dibelenggu seluruh setan dan jin-jin yang jahat, ditutup seluruh pintu-pintu neraka, tak ada satupun yang terbuka, dibuka pintu-pintu surga, tak ada sesuatu pun yang tertutup. Ya, begitu Ramadan berlalu, sebaliknya pintu surga ditutup lagi dan pintu neraka dibuka lagi. Ini menunjukkan surga dan neraka sudah ada apa belum? Sudah ada. Dan pintunya ditutup dan dibuka. Ya, inilah penjelasan tentang pintu-pintu neraka. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita akan lanjut ke penjelasan tentang neraka, bagaimana kayu bakarnya, bagaimana dahsyatnya panas api neraka dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi di studio, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas kajian yang disampaikan dan materi kajian yang disampaikan, dan khotiman azani Allah wa iyyakum. Para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi yang akan mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 2637, atau bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 227 1476. Dan kami undang bagi antum yang akan menelpon langsung, silakan bisa langsung melalui line telepon di nomor 0228686 2637. Baik, silakan yang akan menelpon atau mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya berapa tingkat surga dan berapa tingkat neraka gitu, supaya lebih jelas. Ada yang mengatakan 8, kata saya 7, yang benar mana gitu. Assalamualaikum, syukran Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada berapa tingkatan di surga dan tingkatan di dalam neraka? Tabarakallah. Ada yang menyatakan 7, ada yang menyatakan 8. Yang 7 dan 8 itu bukanlah tingkatan, tapi itu pintu. Ya. Pintu neraka tadi disebutkan ada 7 dalam ayat. Laha sab'atu abwabin. Neraka pintunya ada 7. Adapun surga pintunya 8. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa wa asbagha wudu'ahu." Siapa orang yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian seusai wudu dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Futihat labhu abwabul jannah as-samaniyah. Maka orang yang berdoa demikian setelah wudu akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dan ini menunjukkan pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Itu yang ada keterangan. Adapun tingkatan surga dan tingkatan neraka tidak disebutkan jumlahnya baik Quran ataupun hadis. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanya bertingkat-tingkat, iya. Beberapa nama surga dan nama neraka, iya, disebut. Dan hadis menyebut tingkatan tertinggi dari surga. Disebut apa? Surga Firdaus, iya. Surga Firdaus. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Fa innaha a'laha wa awsatuha. Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Allah pun berfirman, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang mukmin itulah ahli waris, yang akan menjadi ahli waris, mereka akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Jadi ada nama-nama surga dijelaskan, ada Firdaus, ya, ada Ma'wa, ada Aden dan yang lain-lainnya. Tapi tidak disebutkan berapa tingkatan di surga. Yang jelas banyak, ya. Hadis menyatakan, nanti kita akan bahas ketika menerangkan tentang surga, bahwa untuk orang mujahid yang mati di medan perang ada 1000 tingkatan surga. Yang satu tingkatan dengan tingkatan lain jaraknya sejauh langit dan bumi. Itu hanya bagi orang yang mati syahid saja. Para mujahid saja 1000 tingkatan, belum yang lain-lainnya. Ini menunjukkan jumlah tingkatan surga banyak. Nama-namanya juga ada disebutkan dalam Al-Quran, tapi berapa jumlah pastinya tidak diterangkan. Demikian juga neraka, ada nama-nama neraka, ya, dan dikatakan bertingkat-tingkat, tapi berapa jumlah tingkatannya tidak disebutkan. Yang disebutkan jumlah bilangannya hanyalah pintu. Adapun neraka, jumlah pintunya tadi berapa? 7 neraka. Yang 8 apa? Surga. Surga ada 8 pintu. Kalau 8 pintu atau pas sesedek pas masuknya? Tidak, karena satu pintunya sejauh Mekah dan Madinah. Itu satu pintunya tuh. Besar apa tidak? Bingit, ya. Ada 8. Tidak akan berdesak-desakan. Insyaallah demikian, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi atas jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dari hamba Allah di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan terkait tentang ahli ibadah dan orang alim, seperti pernyataan Ibnu Qayyim di dalam Miftah Da'aris Sa'adah. Matinya 1000 ahli ibadah lebih ringan daripada kematian 1 orang alim yang faham halal dan haram terhadap hukum Allah. Syukran atas ilmunya, Ustaz. Silakan. Iya, pendengar di Pangkal Pinang melalui Radio Amuba. Iya. Iya, perkataan Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alam kitab Miftahud Daris Sa'adah menyatakan matinya 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu itu lebih enteng, lebih ringan daripada matinya seorang ahli ilmu. Dan itu menunjukkan keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adanakum. Wa fi riwayatin ka fadlil qamari Lailatul Badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Tapi ahli ibadahnya tanpa ilmu. Itu seperti keutamaan bintang, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Malam purnama, cahaya bulan jauh lebih terang dibanding jutaan bintang atau miliaran bintang. Seperti itulah ahli ilmu. Kenapa? Ahli ilmu ini memberi manfaat ke banyak orang dengan ilmunya. Dia ajarkan, dia dakwahkan, dia nasihatkan, dia amalkan, lalu dilihat orang-orang mengikutinya. Ahli ilmu ini menuntun manusia dari gelap kepada terang, dari bodoh kepada ilmu, dari maksiat kepada taat, dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari buruk kepada baik, ya. Apalagi sekarang orang, seorang ahli ilmu duduk sendirian di kamar menyampaikan ilmu melalui media sosial, terdengar oleh jutaan orang di seluruh dunia di waktu yang sama, dan nasihat itu tersimpan, difailkan di media sosial, dibuka oleh orang-orang yang hidupnya 100-200 tahun yang akan datang, didengar lagi. Itu terus sampai teknologi itu sendiri musnah. Selama teknologi itu ada, itu masih bisa didengar. Orangnya sudah mati, ilmunya masih didengarkan oleh orang-orang banyak, ya. Itulah ahli ilmu. Adapun ahli ibadah, ibadah yang dilakukan oleh orang itu tidak berdampak kepada orang di sekitarnya. Apakah orang lain bisa mengambil manfaat dari ibadah seseorang? Tidak. Ah, nonton yang sholat, siapa tahu dapat pahala. Ada pahala nonton yang sholat? Tidak ada, ya. Sehebat apapun ibadah orang itu, ibadah yang dilakukan oleh orang itu hanya untuk kepentingan sendiri. Sehebat apapun, ahli ibadah hanya untuk diri sendiri. Ahli ilmu dengan ilmunya, dia menerangi orang banyak. Makanya Imam Syafi'i menyatakan, saya lebih suka belajar ilmu satu saat, satu menit, satu detik dibanding ibadah sholat 1000 rakaat. Kata beliau, dalam riwayat yang pernah kita sampaikan kisahnya, ya, at-tafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa ahabu ilayya min sholati alfi rakaat. Bahwa berfikir ilmu sesaat saja lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, karena sholat walaupun 1000 rakaat untuk diri sendiri, tapi kalau untuk ilmu sesaat nanti disampaikan kepada orang lain yang akan memberi manfaat yang luar biasa. Makanya satu ahli ilmu lebih utama dari ribuan ahli ibadah tanpa ilmu. Seperti satu bulan purnama lebih utama dibanding seluruh bintang yang ada. Bintang miliaran bahkan triliunan. Kalah cahayanya oleh satu bulan di malam purnama. Makanya setan lebih takut kepada tidurnya orang yang berilmu daripada ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh mah ibadah gak perlu diganggu, biarkan aja. Mal khusyuk, gitu ya. Gak akan berkualitas. Apalagi disentil sedikit, digoda sedikit, sudah ngelembar hatinya kemana-mana, gitu ya. Ibadahnya juga karena kebodohannya belum tentu benar, belum tentu diterima. Tapi tidurnya ahli ilmu, dengan ilmunya tidurnya bisa menjadi ibadah. Sebelum tidurnya dia berdoa, dia menerapkan adab-adab tidur. Sebelum tidurnya dia membaca ayat-ayat tertentu di antara ayat kursi. Setan enggak bisa mendekati sampai subuh, ya. Di dalam tidurnya dia diberi oleh Allah mimpi yang baik. Di dalam tidurnya dia menerapkan adab-adab sunnah. Pas bangun berdoa, bangun adab berdoa. Itu ibadah terus, pahala terus orang berilmu mah. Makanya tidurnya orang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya orang-orang awam. Ini dahsyatnya ilmu bagi kehidupan manusia, ya. Allahu a'lam. Terakhir, ya, silakan cepet terakhir. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir dari adik kita yang masih belia tampaknya. Ustaz, ana mau bertanya bagaimana status tentang barang pembelian dari pacar. Dan saat ini dari pacar dan ana tahu bahwa pacaran itu tidak boleh dan ana memutuskannya, dan bagaimana status barang-barang yang sudah diberikan apakah boleh dipakai atau harus diberikan kembali? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Si ini itu ahwat, ya, pasti sebab dia menerima pemberian. Ya, mungkin ikhwan. Ahwat itu diberi banyak hadiah oleh pacarnya. Bahasa Sunda disebut pamahuginya. Itu juga tidak ada terjemahannya. Gratifikasi atau apa? Pamahugi. Pamahugi maknanya memberi sesuatu dengan harapan orang yang diberi itu memberikan perhatian, kasih sayang, cintanya kepada si pemberi, ya. Itu cintanya palsu nanti. Selama diberi cinta, kalau berhenti pemberiannya cintanya Hilang. Setiap datang dikasih, setiap datang dikasih. Pas umpah datang enggak ngasih, ah, apain datang lagi sini? Sana, enggak bawa apa-apa. Kan gitu ya. Jadi, pamahugi. Pemberian itu hadiah. Selama barangnya halal, hadiah menghadiahi boleh. Dan dianjurkan. Nabi SAW menyatakan, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Maksudnya, kepada sesama mukmin, karena dorongan imannya, bukan karena syahwat. Kalau tadi karena syahwat, ya. Tapi intinya memberi hadiah dibolehkan dan status dari barang yang dihadiahkan adalah halal. Tidak menjadi haram. Kalau toh motivasi si pemberi ada keburukan, itu urusan dia. Nah, sebentar lagi umpamanya pemilu. Orang-orang yang nyalon suka ngasih enggak kepada warga? Hadiah inti nama. Ya, niatnya apa? Supaya dicoblos. Barangnya halal. Adapun niat dia buruk, ya itu urusan dia dengan Allah. Enggak punya nilai pahala apa-apa, ya. Ambil sogokannya, jangan coblos. Biar enggak kepilih. Karena apa? Orang yang kayak begitu ketika kepilih dia berpikir harus kembali itu uang teh. Akhirnya korupsi. Atau kalau enggak kepilih nanti ngamuk. Saya sudah keluar orang banyak, kamu enggak milih saya. Sini kembalikan. Ada yang begitu? Ada. Ada. Umpoy, saya sudah aspal tuh daerah kamu. Saya kalah di daerah ini. Bongkar lagi aspalnya. Ada yang begitu? Ada, dibongkar lagi. Jadi kelihatan tidak ikhlasnya, ya. Ada udang di balik bakwan. Jangan dipilih yang seperti itu. Tidak tulus karena Allah. Jadi hadiah dari pacar tadi statusnya halal. Alhamdulillah si Ahwat tadi sudah memutuskan hubungan. Bagaimana barang-barangnya? Ya itu halal bagi dia. Kalau umpama si pacarnya minta itu, balikan barang-barang saya yang sudah lalu, ya. Maka bilang, tuh ambil sendiri di septic tank. Kan sudah dimakan, ya. Sudah dibuang. Masuk septic tank, ambil sendiri itu di septic tank, itu barang yang sudah kamu, uang dan apa, makanan yang sudah kamu berikan kepada satu, ambil sendiri. Udah dikeluarin, diminta lagi, gitu ya. Itu gak tahu diri, ya. Gak perlu dikembalikan, tapi untuk ke depan, hati-hati dalam langkah. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis, insya Allah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تربية سنة 1476 كيلو هرتز.